Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di ruang yang akan membedah ide-ide besar yang dapat mengubah cara kita untuk melihat dunia. Banyak dari kita ingin membaca buku-buku penting, tapi seringkali terhalang oleh waktu, kesibukan, atau bahkan ketebalan bukunya sendiri. Karena itu, dalam episode kali ini, saya akan menyajikan rangkuman lengkap dari sebuah buku fenomenal yang dirancang khusus agar mudah Anda pahami dan dinikmati dimanapun Anda berada. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Anda akan mendapatkan semua gagasan utamanya secara praktis seolah-olah Anda telah membacanya sendiri. Mari kita mulai. Tentu saja sebuah kehormatan bagi saya untuk menyajikan sebuah kisah petualangan pikiran dari buku legendaris yakni Dunia Sophi. Saya akan merangkainya dalam format sebagai berikut. Pernahkah Anda menerima surat misterius tanpa nama pengirim? Sebuah surat yang tidak menanyakan kabar, tetapi justru mengguncang seluruh pondasi realitas Anda dengan pertanyaan sederhana? Hari ini, saya akan mengajak Anda masuk ke dalam sebuah kisah seperti itu. Kisah tentang seseorang gadis bernama Sophi Amundsen yang hidupnya biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kursus filsafat paling aneh dan paling menakjubkan di dunia. Ini adalah Dunia Sophi, sebuah novel filsafat karya Jostein Gaarder. Selama kurang lebih 70 menit ke depan atau beberapa menit ke depan, kita akan mengikuti jejak Sophi. Dari kebingungannya di taman belakang rumahnya hingga pertemuannya dengan para pemikir terbesar sepanjang sejarah, ini bukan sekedar rangkuman sejarah. Ini adalah sebuah cerita detektif, sebuah misteri tentang siapa diri kita, dari mana dunia berasal, dan siapa sebenarnya guru filsafat misterius yang terus mengirimnya surat kepada Sophi. Jadi, siapkan pikiran Anda, karena kita akan segera menyelam ke dalam lubang kelinci filsafat. Bagian pertama, Taman Firdaus dan Topi Pesulap, awal dari keajaiban. Kisah kita dimulai di sebuah rumah di pinggiran kota, tempat tinggal seorang gadis berusia 14 tahun, Sophi Amundsen. Suatu hari, sepulang sekolah, ia menemukan sebuah amplop putih kecil di kotak suratnya. Hanya untuknya. Di dalamnya hanya ada sejari kertas dengan tulisan tangan. Siapakah kamu? Pertanyaan itu begitu sederhana, namun begitu menusuk, membuat Sophi terdiam. Tentu saja dia Sophi Amundsen. Tapi siapa itu? Dia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya ia merasa asing dengan bayangannya sendiri. Bukankah aneh bahwa kita hidup di dunia ini tanpa pernah benar-benar tahu siapa diri kita? Tak lama kemudian, sebuah surat misterius kedua muncul. Isinya, dari mana datangnya dunia? Dua pertanyaan ini menyentak Sophi dari rutinitasnya. Ia mulai menyadari betapa ajaibnya keberadaan itu sendiri. Ia memikirkan alam semesta yang pasti punya permulaan, tapi jika begitu, apa yang ada sebelumnya? Sesuatu tidak mungkin berasal dari ketiadaan, bukan? Pikiran-pikiran ini membawanya pada kesadaran baru. Hidup ini sangat berharga, justru karena kita tahu suatu saat akan berakhir. Di tengah kebingungannya, muncul surat ketiga yang lebih besar. Sebuah pelajaran filsafat, sang guru misterius ini menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf yang baik adalah rasa ingin tahu. Ia menggunakan sebuah metafora yang indah. Dunia ini seperti seekor kelinci putih raksasa yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya. Kita manusia adalah serangga-serangga kecil yang hidup di bulu kelinci itu. Kebanyakan dari kita, seiring bertumbuh dewasa, merayap semakin dalam ke bulu yang nyaman, disibukkan oleh hal-hal sepele dan lupa betapa menakjubkannya trik sulap kehidupan ini. Tapi seorang filsuf, kata surat itu, adalah orang yang berani memanjat kembali ke ujung bulu, menatap mata sang pesulap agung dan bertanya bagaimana cara kerjanya. Pelajaran filsafat ini, kata sang guru, adalah upaya untuk menyelamatkan Sophi agar tidak menjadi salah satu orang dewasa yang apatis dan menganggap dunia ini biasa saja. Artinya, filsuf ini ingin Sophie menjadi luar biasa. Bagian 2, mitos dan para filsuf alam mencari penjelasan. Kursus filsafat Sophie dimulai dengan membawa kita kembali ke masa di mana manusia menjelaskan fenomena alam melalui cerita-cerita tentang dewa. Ini adalah zaman mitos. Mengapa ada guntur? Oh, itu karena Dewa Thor sedang mengayunkan palunya. Mengapa musim berganti? Mungkin karena ada dewa atau dewi kesuburan yang diculik oleh para raksasa. Mitos-mitos ini memberikan rasa aman dan penjelasan, tapi sekitar 600 tahun sebelum Masehi di Yunani, sesuatu yang baru terjadi. Orang-orang mulai tidak puas dengan jawaban mitologis, mereka mulai mengamati alam itu sendiri untuk mencari penjelasan yang logis, yang ilmiah, dan saintis. Inilah kelahiran filsafat. Para pemikir awal ini disebut filsuf alam. Mereka terobsesi dengan satu pertanyaan besar. Terbuat dari apakah segala sesuatu? Mereka mencari zat dasar yang menjadi asal-usul semua perubahan di alam. Thales dari Miletus percaya semuanya berasal dari air. Ia melihat bagaimana kehidupan muncul dari kelembaban. Muridnya Anaximander berpikir lebih abstrak. Zat dasar itu pastilah sesuatu yang tak terbatas atau apeiron, bukan salah satu elemen yang sudah kita kenal. Anaximenes kemudian berpendapat, semuanya berasal dari udara. Air adalah udara yang memadat, tanah adalah air yang lebih padat lagi. Lalu muncul perdebatan besar. Parmenides berkata bahwa akal sehat kita menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar berubah. Sesuatu tidak bisa menjadi sesuatu yang lain. Apa yang kita lihat dengan mata kita hanyalah ilusi. Sebaliknya, Heraklitus percaya bahwa satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Segala sesuatu mengalir, katanya. Kau tidak bisa melangkah ke sungai yang sama dua kali. Siapa yang benar? Empedokles datang dengan solusi jenius. Keduanya benar dan keduanya salah. Alam tidak terbuat dari satu zat, melainkan empat akar. Tanah, udara, api, dan air. Tidak ada yang benar-benar berubah. Keempat elemen ini hanya bercampur dan berpisah dalam proporsi yang berbeda. Digerakkan oleh dua kekuatan, yakni kekuatan cinta yang menyatukan dan perselisihan yang memisahkan. Dan akhirnya Demokritus memberikan jawaban yang paling mendekati sains modern. Ia membayangkan bahwa segala sesuatu terbuat dari balok-balok bangunan terkecil yang tak bisa dibagi lagi, yang ia sebut sebagai atom. Atom-atom ini abadi, bergerak di ruang hampa, dan karena bentuknya yang berbeda-beda, mereka bisa saling mengait untuk membentuk segala sesuatu yang kita lihat. Saat sesuatu mati, atom-atomnya hanya terurai untuk kemudian membentuk hal-hal baru persis seperti mainan Lego. Jika atom H bertemu dengan atom O dengan rasio 2 banding 1, maka terjadilah suatu senyawa H2O yang mana itu adalah air. Maka sesuatu hal terkecil di alam raya ini merupakan atom yang disebutkan oleh Demokritus. Bagian 3, Sokrates, Plato, dan Aristoteles, manusia di pusat semesta. Pertualangan Sophie berlanjut. Fokus para filsuf mulai bergeser. Dari alam semesta, kini mereka menyorot manusia itu sendiri. Di Athena, pusat kebudayaan Yunani, muncullah sosok paling misterius dalam sejarah filsafat, Sokrates. Sokrates tidak pernah menulis apapun, ia hanya berjalan-jalan di pasar, bertanya kepada siapapun yang ia temui, ia tidak menggurui, ia justru berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, ia membantu orang-orang melahirkan pemahaman mereka sendiri seperti seorang bidan yang membantu kelahiran bayi. Pernyataan paling terkenalnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Ia adalah badut di antara tumpukan kartu yang berani mengakui ketidaktahuannya di tengah orang-orang sofis yang merasa tahu segalanya. Karena aktivitasnya yang dianggap merusak kaum muda, Sokrates dihukum mati dengan meminum racun. Warisan Sokrates dilanjutkan oleh muridnya, yakni Plato. Plato bertanya, bagaimana bisa semua kuda terlihat sama, padahal tidak ada dua kuda yang identik? Jawabannya membawanya pada teori ide. Menurut Plato ada dua dunia. Pertama, dunia indrawi yang kita tinggali, di mana segala sesuatu mengalir dan tidak ada yang abadi. Dan dunia yang kedua adalah dunia ide, tempat cetakan-cetakan abadi dan sempurna dari segala sesuatu berada. Semua kuda yang kita lihat hanyalah bayang-bayang atau salinan tidak sempurna dari ide kuda yang abadi. Plato percaya bahwa jiwa kita berasal dari dunia ide. Sebelum lahir, jiwa kita sudah melihat semua ide sempurna. Saat kita lahir ke dalam tubuh, kita melupakan semuanya. Proses belajar bagi Plato sesungguhnya adalah proses mengingat kembali apa yang sudah diketahui jiwa kita. Kemudian datanglah Aristoteles, murid Plato, seorang organisator yang teliti. Ia tidak setuju dengan gurunya. Menurut Aristoteles, tidak ada dunia ide yang terpisah. Ide kuda adalah konsep yang kita bentuk setelah mengamati banyak kuda di dunia nyata. Baginya, realitas tertinggi adalah apa yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Aristoteles adalah seorang ilmuwan sejati. Ia mengkategorikan alam, menciptakan logika, dan menganalisis segala sesuatu dari politik hingga biologi. Ia percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki tujuan atau telos. Tujuan sebuah biji ek adalah menjadi pohon ek yang megah. Dan apa tujuan manusia? Menurut Aristoteles, tujuan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan atau eudaimonia yang hanya bisa diraih dengan menggunakan akal budi kita secara penuh dan hidup dalam jalan tengah yang moderat. Bagian 4. Dari abad pertengahan hingga pencerahan, perjalanan menuju akal. Setelah era Yunani, kisah filsafat memasuki abad pertengahan, di mana pemikiran didominasi oleh agama Kristen. Filsafat menjadi abdi teologi, para pemikir seperti St. Augustinus berusaha menyatukan filsafat Plato dengan ajaran Kristen, sementara Thomas Aquinas melakukan hal yang sama dengan filsafat Aristoteles. Namun roda sejarah terus berputar setelah 1000 tahun muncullah Renaissance, kelahiran kembali seni dan budaya klasik Yunani Romawi. Manusia kembali menjadi pusat perhatian, optimisme baru merebak, seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf. Wahai keturunan ilahi yang menyamar sebagai manusia. Zaman ini melahirkan para ilmuwan besar yang mengubah cara kita memandang alam semesta dan juga para pemikir yang mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. René Descartes, seorang filsuf Prancis, memulai segalanya dari nol. Ia meragukan semua hal, bahkan keberadaan dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia ragukan, yakni fakta bahwa ia sedang ragu. Dan jika ia ragu, berarti ia berpikir. Jika ia berpikir, berarti ia ada. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Inilah fondasi baru filsafat yang menempatkan akal manusia sebagai titik awal. Kemudian datanglah para empiris Inggris seperti John Locke dan David Hume. Mereka berpendapat sebaliknya. Pengetahuan tidak datang dari akal semesta, pikiran kita saat lahir, kata Locke, adalah seperti sebuah papan tulis kosong atau tabula rasa. Semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman indrawi. Perdebatan antara rasionalisme akal dan empirisme atau pengalaman ini mencapai puncaknya pada Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang jenius. Kant berhasil mendamaikan keduanya Ia setuju dengan para empiris bahwa semua pengetahuan kita berawal dari pengalaman, tapi ia juga setuju dengan para rasionalis bahwa akal kita memiliki kacamata bawaan seperti konsep waktu, ruang, dan sebab-akibat yang membentuk cara kita memahami pengalaman tersebut. Kita tidak bisa mengubah dan mengetahui dunia apa adanya, hanya dunia sebagaimana ia tampak bagi kita. Bagian 5. Dari Romantisisme hingga Zaman Kita, Kebebasan dan Kecemasan. Sebagai reaksi terhadap penekanan pencerahan pada akal, muncullah gerakan romantisisme. Para romantisis menekankan pentingnya perasaan, imajinasi, dan kejeniusan individu. Jalan misteri menuntun ke dalam batin, kata mereka. Filsuf terus berkembang. Hegel melihat sejarah sebagai proses panjang di mana roh dunia secara bertahap menyadari dirinya sendiri. Kierkegaard sebaliknya menolak sistem besar Hegel dan berfokus pada eksistensi individu yang subjektif. Baginya, kebenaran adalah sesuatu yang bersifat personal. Lalu datang Karl Marx yang membalik Hegel, bukan ide yang menggerakkan sejarah, melainkan kondisi material dan ekonomi. Hantu sedang membayangi Eropa, tulisnya, merujuk pada pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar. Charles Darwin merevolusi pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan dengan teori evolusinya, menunjukkan bahwa manusia adalah hasil dari proses seleksi alam yang panjang, dan Sigmund Freud membawa kita ke dalam labirin pikiran bahwa sadar, mengungkap adanya dorongan-dorongan tersembunyi yang mengendalikan perilaku kita. Akhirnya kita tiba di zaman kita sendiri yang ditandai oleh eksistensialisme. Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Tidak ada takdir, tidak ada sifat dasar manusia yang baku. Kita dilemparkan ke dunia ini dan kita bertanggung jawab penuh untuk menciptakan makna bagi hidup kita sendiri. Kisah Sophie mencapai puncaknya dalam sebuah pesta taman yang aneh, di mana realitas mulai terurai dan misteri tentang siapa dirinya dan ayahnya Hilde mulai terungkap. Saya tidak akan membocorkan akhir dari misteri itu, karena itu adalah bagian dari keajaiban yang harus Anda temukan sendiri. Namun, perjalanan Sophie mengajarkan kita satu hal yang paling penting. Jangan pernah berhenti bertanya, sejak para filsuf alami Yunani menatap bintang dan bertanya terbuat dari apa semua ini, bintang-bintang gemerlap dan terang di langit malam ini. Hingga Sartre merenungkan kebebasan dan kecemasan di Cafe Paris. Semua adalah bagian dari satu percakapan besar yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Kita semua terlahir di ujung bulu kelinci raksasa itu, dengan kemampuan untuk merasa takjub. Jangan biarkan kebiasaan dan kesibukan sehari-hari menarik Anda terlalu dalam hingga Anda lupa betapa misterius dan indahnya keberadaan ini. Dunia Sophie adalah sebuah undangan, undangan untuk memanjat kembali, untuk melihat dunia dengan mata seorang anak, dan untuk berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Karena seperti yang dikatakan oleh Goethe di awal buku, orang yang tidak mengambil pelajaran dari masa 3.000 tahun hidup tanpa memanfaatkan akalnya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan luar biasa ini. Semoga kisah Sophie memantik rasa ingin tahu Anda untuk terus belajar dan berpikir dan membuka sejarah-sejarah lama untuk menghadapi sejarah-sejarah baru. Apa pertanyaan filosofis yang paling mengganggu pikiran Anda saat ini? Bagikan di kolom komentar dan silahkan untuk berdiskusi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di petualangan pikiran berikutnya.